wajib mendahulukan Al-Quran di atas segala sesuatu. Di atas segala perkataan manusia. Di atas segala peraturan, perundang-undangan. Wajib mendahulukan Al-Quran, kalamullah. Sebagaimana Allah firmankan dalam awal surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu. Khitabnya kepada orang yang beriman. Karena memang hanya orang yang beriman saja. Yang imannya sempurna. Yang akan menerima perintah yang Allah berikan tersebut. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian dahulukan baina yadayillahi wa rasulih. Sesuatu lebih dahulu di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Kata Imam At-Tabari, ay la ta'jalu bihi. La taqdu duna kitabullahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului sebelum hukum Al-Quran. Sebelum hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Abbas, la taqdu khilaf al-kitab wa sunnah. Maksudnya adalah jangan kalian menghukumi sesuatu menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Kurang lebih semakna. Intinya adalah mendahulukan Al-Quran, firman Allah dan sabda Rasulullah SAW di atas segala hukum. Ya bahkan dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nisa Allah nafikan keimanan orang yang tidak mau berhukum dengan Al-Quran. Fala warabbika. Sekali-kali tidak demi Rabbmu wahai Muhammad. Dia bahkan Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. La yu'minun. Mereka tidak beriman. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad. Yuhakimuka. Menjadikan engkau sebagai hakim. Menjadikan engkau sebagai pemutus hukum. Fima syajara bainahum. Di antara perkara yang mereka perselisihkan. Sudah itu saja berhukum dengan Rasulullah. Belum selesai. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Bukan hanya berhukum kepada hukum Rasulullah tapi dia masih berat. Bukan. Tapi la yajidu fi anfusihim harajan. Tidak ada di dalam hati mereka harajan, berat. Tidak boleh ada keberatan terhadap hukum yang Rasulullah SAW putuskan. Sudah itu saja, belum selesai. Sudah berhukum dengan hukum Rasulullah, tidak ada rasa berat. Wa yusallimuna taslima. Dan taslim melaksanakan hukum Rasulullah tersebut dengan sepenuh ketundukan. Ya baru kalau terpenuhi syarat-syarat ini, tanda sempurna iman orang tersebut. La yu'minun, tidak beriman, ada kalanya orang tersebut yang tidak mau berhukum dengan Rasulullah, tidak beriman sama sekali. Keluar dari Islam. Ya, orang yang mengingkari sabda Rasulullah SAW, ya bahkan menunjukkan atau dia meyakini hukum selain Rasulullah lebih baik dari hukum Allah dan Rasulnya. Ya ini bisa keluar dari Islam. Tapi orang yang dia mengikuti hawa nafsu, ya dia meyakini bahwa hukum Allah dan Rasulnya itu benar. Tapi dia ya lebih mendahulukan harta, atau lebih mendahulukan jabatan, atau lebih mendahulukan hal-hal duniawi yang lainnya dibanding hukum Allah dan Rasulnya, maka ini tidak sampai keluar dari Islam. Tapi dia mukmin yang bermaksiat. Tidak sempurna, tanda bahwa imannya tidak sempurna.